pasien yang sebenarnya ada di Rahmat Halu Rimax. Rahmat. Ya sejuana. Action yang sebenarnya ada di Rahmat Halu Rimax. Rahmat. Ya, saya cuma naik. Hey,